Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, dan jangan sampai kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan Islam. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama adalah perkara yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua yang diada-adakan dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua kebid'ahan adalah penyimpangan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan semua bentuk penyimpangan tempatnya di neraka. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan dalam melakukan amalan yang mulia ini, amalan menuntut ilmu agama. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa mengantarkan kita semuanya kepada kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah sampai pada pembahasan tentang syarat-syarat salat. Kita kemarin sudah menyebutkan 5 syarat salat. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Kalau seseorang sholat sebelum masuk waktu sholat, maka sholatnya tidak sah. Begitu pula apabila ada orang sengaja melakukan sholat di luar waktu sholat, setelah waktu sholat selesai, maka sholatnya juga tidak sah. Karena sholat di waktu sholat adalah merupakan syarat sahnya sholat. Syarat yang kedua yang kita sebutkan kemarin adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Hadas mencakup hadas besar dan hadas kecil. Najis mencakup najis yang ada pada badan, najis yang ada pada pakaian, najis yang ada pada tempat. Dan semuanya harus disucikan. Hadas dan najis semuanya harus disucikan. Kalau ada seseorang sengaja untuk sholat dalam keadaan hadas, atau sholat dalam keadaan ada najis yang melekat di badannya atau di pakaiannya atau ada di tempat sholatnya, dia sengaja padahal mampu untuk menghindarinya, tidak punya uzur, tidak punya alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka sholatnya tidak sah. Kita juga sudah membahas tentang syarat yang ketiga, yaitu menutup aurat. Kalau ada orang yang sholat tidak menutup auratnya, sengaja, padahal sebenarnya mampu untuk menutup auratnya, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kemudian yang berikutnya adalah menghadap ke kiblat. Syarat ini apabila tidak dipenuhi dengan sengaja, padahal orangnya mampu untuk melakukannya, maka sholatnya tidak sah. Kemudian syarat yang terakhir adalah niat. Ya, niat kita kemarin sudah membahas, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat. Kalau kita katakan rukun, berarti dia harus ada dalam sholat kita. Kalau kita katakan syarat, berarti dia harus ada sebelum kita memulai sholat. Dan kita sudah kuatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa syarat sholat niat merupakan syarat sholat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam pembahasan masalah syarat-syarat ini, ada masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat salat yang belum kita bahas. Di antaranya adalah tempat salat. Ini berkaitan dengan syarat bahwa kita harus membersihkan tempat kita dari kotoran-kotoran. Berkaitan dengan ini, di sana ada tempat-tempat yang kita dilarang sholat di atasnya berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam syariat. Di antara tempat yang kita tidak boleh sholat di dalamnya adalah tempat kandang unta, ya, kandang unta, tempat di mana unta duduk di kandangnya. Ini termasuk di antara tempat yang kita dilarang untuk sholat di atasnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Jabir ibn Samurah bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, usalli fi marabidil ghanam, apakah aku boleh sholat di kandang kambing? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, kamu boleh sholat di kandang kambing. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, usalli fi mabarikil ibil, apakah aku boleh sholat di kandang unta? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan. Ini menunjukkan ya bahwa salat di kandang unta itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kotoran kambing itu suci. Kenapa? Karena kandang kambing biasanya tidak lepas dari kotoran-kotoran kambing. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan sahabat ini untuk sholat di kandang kambing. Mungkin ada yang bertanya, sebelumnya, ya. Jadi hadis ini para ulama mengkiaskan kotoran semua hewan yang halal dimakan. Kotoran semua hewan yang halal dimakan itu hukumnya seperti kotoran kambing. Sebagaimana kotoran kambing itu tidak najis, maka semua kotoran hewan yang boleh dimakan juga tidak najis. Mungkin ada yang bertanya, bukankah hadis ini juga menunjukkan bahwa kotoran unta itu najis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat tersebut untuk sholat di kandang unta? Maka jawabannya, hadis ini tidak menunjukkan bahwa kotoran unta itu najis. Kenapa? Karena adanya hadis lain yang menunjukkan bahwa air kencing unta boleh diminum. Ada hadis lain yang menunjukkan bahwa air kencing unta boleh diminum. Disebutkan dalam hadis yang sahih, pernah ada sekelompok orang yang datang ke Madinah, mereka mengeluhkan sakit di perutnya. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerintahkan mereka untuk meminum air kencingnya unta. Ini menunjukkan bahwa air kencing unta suci dan boleh diminum. Karena kalau itu najis, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk meminumnya. Lalu apa jawaban larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di kandang unta? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat ini untuk salat di kandang unta adalah sebagaimana disebutkan di dalam riwayat yang lain. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di kandang unta, karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari setan. Karena sesungguhnya unta itu diciptakan dari setan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat tersebut untuk salat di kandang unta, karena unta itu diciptakan dari setan. Tempat yang kedua yang kita dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di atasnya adalah kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri, "Al-ardu kulluha masjidun." إلا المقبرة والحمام. Semua tanah, semua tempat di bumi ini bisa digunakan untuk sujud. Semua tempat yang ada di muka bumi ini bisa digunakan untuk sujud, kecuali al-maqbarah, kuburan, wal-hammam, dan tempat mandi. Hammam itu artinya tempat mandi. Semua tempat atau semua tanah itu boleh digunakan sebagai tempat sholat, kecuali kuburan dan tempat mandi. Ini menunjukkan bahwa kuburan tidak boleh kita sholat di atasnya. Kuburan bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat sholat. Dan ini juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di kuburan juga tidak dibolehkan. Kuburan bukan tempat untuk membaca Al-Quran, sebagaimana kuburan bukan tempat untuk sholat. Makanya ada dua hadis yang menjelaskan bahwa sholat dan membaca Al-Quran itu dianjurkan untuk kita lakukan di rumah-rumah kita. Dalam sebuah hadisnya tentang sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum, wa la taj'aluha kubura." Jadikanlah sebagian sholat-sholat kalian di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di kuburan, sehingga kuburan bukan tempat sholat. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan yang bukan tempat sholat. Maka sholatlah di rumah-rumah kalian. Ya, ini maksudnya adalah sholat-sholat sunnah. Ya, ini maksudnya adalah sholat-sholat sunnah. Makanya kata-katanya, ij'alu min sholatikum. Jadikanlah sebagian dari sholat kalian di rumah-rumah kalian. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Dalam hadis lain tentang masalah bacaan Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir, fa inna asy-syaitana yanfiru minal baiti allazi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa alasannya? Karena syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Alasannya tentang membaca Al-Quran, membaca surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan perintah untuk membaca surat Al-Baqarah di rumah. Ini juga menunjukkan perintah untuk memperbanyak membaca Al-Quran di rumah. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan tidak dibacakan Al-Quran di sana. Maka, jangan jadikan rumah kalian seperti itu. Banyak membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian, terutama surat Al-Baqarah. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'ala al-quburi wa la tusallu ilaiha." Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan kalian salat menghadap ke kuburan. Wala tusallu ilayya. jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Yang dimaksud sholat menghadap kuburan, ya, menjadikan kuburan di depan kita sholat, ya, dan hukum ini menjadi hilang ketika di depan orang yang sholat sudah ada dinding, ya. Ketika di depan orang yang sholat sudah ada dinding, maka sholatnya, ya, menjadi dibolehkan dan tidak disebut sebagai orang yang sholat menghadap ke kuburan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'ana Allah al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sujud. Ini menunjukkan bahwa sholat di kuburan itu tidak dibolehkan. Ya, begitu pula dengan amalan-amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan di kuburan. Ya. Ibadah-ibadah yang dilakukan di kuburan adalah ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya mengucapkan salam. Contohnya lagi mendoakan ahli kubur. Contohnya lagi mengingat-ingat kematian. Contohnya lagi seperti sholat jenazah di kuburan. Ya, apabila telat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyolati sebagian sahabatnya di atas kuburannya, ya, di kuburannya. Karena beliau telat, telat tahu tentang kematian sahabatnya tersebut. Selain ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan di kuburan, maka tidak boleh kita lakukan di kuburan, karena kuburan pada asalnya bukan tempat ibadah. Ya, kita harus garis bawahi, kuburan pada asalnya bukan tempat ibadah, sehingga kita tidak boleh melakukan ibadah di kuburan kecuali ibadah-ibadah yang pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kuburan bukan tempat sholat kecuali sholat jenazah yang kita telat melakukannya. Ya, sudah terlanjur dikuburkan, maka kita boleh sholat jenazah di kuburan. Ya, ini berdasarkan hadis, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menanyakan tentang orang yang biasanya menyapu masjid. Maka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mata ya Rasulullah." Orang tersebut telah meninggal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya beliau lihat pada hari itu beliau tidak melihatnya, atau mungkin sudah beberapa hari beliau tidak melihatnya. Makanya beliau menanyakan orang tersebut. Ternyata para sahabat mengabari beliau tentang kematian orang tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Afala adzantumuni?" Kenapa kalian tidak mengabari aku tentang kematian dia? Faqalu innahu kana kadha wa kadha. Qal fahaqaru sya'nahu. Fahaqaru sya'nahum. Para sahabat menjelaskan tentang keadaan orang tersebut, ya, seakan-akan mereka meremehkan keadaan orang itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Fadulluni ala qabrihi." Tunjukkan kepadaku kuburan orang tersebut. Fa'ata qabrahu fa shalla alaihi. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan orang tersebut dan salat jenazah di atasnya. Ini menunjukkan disyariatkannya salat jenazah di atas kuburan bagi orang yang telat menyolati jenazah. Ya. Bagi orang yang telat menyolati jenazah disyariatkan untuk salat di atas kuburan. Tapi ini bukan kewajiban. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tempat yang ketiga yang kita tidak boleh salat di atasnya atau di dalamnya adalah kamar mandi. Berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Bumi ini semuanya bisa dijadikan sebagai tempat sujud. Kecuali kuburan dan tempat mandi. Ya, al-hammam di sini artinya tempat mandi. Kalau tempat mandi saja tidak dibolehkan, apalagi tempat untuk buang kotoran, ya. Apalagi tempat untuk buang kotoran, tentunya lebih tidak boleh. Karena tempat buang kotoran, ya, adalah tempat yang tidak jauh dari najis, ya. Dan tempat tersebut biasanya adalah tempatnya setan. Tempat-tempat yang kotor-kotor itu biasanya tempat yang disukai oleh setan. Makanya jangan heran apabila orang-orang yang menundukkan dirinya kepada setan itu juga tidak jauh-jauh dari tempat kotor dan tidak jauh-jauh dari kotoran, seperti ya para dukun. Para dukun itu banyak yang menghambakan dirinya kepada jin. Jin-jin yang jahat-jahat, jin-jin yang buruk, merekalah setan. Dan setan itu sukanya tempat-tempat yang kotor. Maka orang-orang yang menghambakan diri mereka kepada setan juga akan diarahkan ke tempat-tempat yang kotor. Seringkali bahkan di ruangan yang dukun melakukan praktek di dalamnya, ya, ada kotoran-kotoran, ada darah haid, ya, ada kencing, ada darah hewan, ada kotoran manusia dan seterusnya, kotor, bau, seringkali seperti itu, karena memang tuannya dia itu suka kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna hadhihi al-hushush muhtadarah." Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini adalah tempat hadirnya para setan. Fa idza dakhala ahadukum al-khala falyaqul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Maka apabila salah seorang dari kalian masuk ke tempat buang hajat, maka hendaklah dia membaca A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Tempat yang seperti ini sangat tidak pantas untuk kita jadikan sebagai tempat sholat. Yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masalah menggunakan baju yang tidak halal untuk dipakai untuk menutupi aurat dalam sholat, menggunakan baju yang tidak halal dipakai untuk menutupi aurat di dalam sholat. Misalnya seorang laki-laki menutup auratnya dengan baju yang terbuat dari sutra, atau laki-laki atau perempuan memakai baju curian dan dia gunakan untuk menutup aurat dalam sholatnya, apakah sholatnya sah ataukah sholatnya tidak sah? Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena dia menutupi aurat dengan baju yang tidak halal untuk dia gunakan, sehingga seakan-akan baju itu tidak ada, seakan-akan dia sholat dalam keadaan tidak menutup auratnya, karena baju yang dia pakai adalah baju yang tidak halal. Syariat mengharamkan dia menggunakan baju itu, tapi sekarang dia pakai untuk menutup aurat. Jadi seakan-akan syariat melarang dia menutup aurat dengan baju itu, kemudian dia pakai. Maka ya, menutup auratnya menjadi tidak halal. Menutup auratnya menjadi tidak halal karena dia menutup auratnya dengan baju tersebut. Dan ketika menutup auratnya tidak halal, maka ini sangat mempengaruhi hukum sholatnya, sehingga sholatnya menjadi tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Dan ini pendapatnya jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat yang kedua. Kenapa? Karena di sini sisi pelarangan dan perintah terpisah atau bisa dipisahkan. Sisi perintahnya adalah perintah untuk menutup aurat. Bisa dengan baju itu, bisa dengan baju yang lainnya. Sisi larangannya adalah larangan untuk memakai baju yang diharamkan. Baik diharamkan dari sisi zatnya atau diharamkan dari sisi penggunaannya. Dan ini bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Sehingga di sini sisi pelarangan dan sisi perintahnya bisa dipisahkan. Maka apabila ada hal-hal yang seperti ini, dia tidak membatalkan ibadah. Ya, dia tidak membatalkan ibadah. Ibadahnya tetap sah, tapi dia berdosa ketika melakukan larangan tersebut. Ya. Ini juga seperti orang yang sholat, tapi dia isbal. Ya, dia melakukan isbal di sarungnya misalnya. Sarungnya dijulurkan sampai di bawah mata kaki. Jadi dia isbal dalam keadaan dia sholat. Sholatnya diperintahkan, isbalnya diharamkan. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Tapi di sini sisi larangan dan sisi perintahnya itu bisa dipisahkan. Untuk mengetahui apakah ini bisa dipisahkan ataukah tidak, lihat larangan itu, apakah khusus untuk ibadah itu ataukah umum. Misalnya isbal ya, apakah isbal khusus untuk sholat ataukah di luar sholat juga dilarang isbal? Larangan isbal apakah khusus di dalam sholat saja ataukah larangan isbal juga di luar sholat? Kalau jawabannya larangan isbal di dalam sholat saja, maka berarti ini khusus untuk sholat dan tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau jawabannya isbal itu dilarang baik di dalam sholat ataupun di luarnya, berarti di sini sisi larangan dengan sisi perintahnya bisa dipisahkan. Ya, sama dengan yang tadi ya, yang kita bahas. Kalau misalnya ada orang memakai baju dari sutra dan dia sholat dengan baju itu, apakah larangan dan perintah ini bisa dipisahkan? Kalau jawabannya, kita lihat ya, larangan memakai sutra, apakah khusus untuk sholat saja? Ataukah umum, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, seorang laki-laki tidak boleh pakai sutra? Jawabannya, larangan memakai sutra bagi laki-laki itu umum, baik di dalam sholat ataupun di luarnya. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, berarti larangan di situ adalah larangan yang bisa dipisahkan, ya, larangan yang bisa dipisahkan dengan perintahnya. Sama dengan memakai baju curian, memakai baju curian kemudian digunakan untuk menutupi aurat di dalam sholat. Memakai baju curian, apakah khusus untuk sholat? Ataukah dia umum, baik untuk sholat ataupun untuk yang lainnya, tidak boleh memakai baju curian? Ya, jawabannya yang kedua, memakai baju hasil curian tidak boleh, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sehingga ini menunjukkan bahwa larangan dan perintah ini adalah larangan perintah yang bisa dipisahkan. Pada hal-hal yang demikian, apabila dilakukan, maka itu tidak membatalkan ibadahnya, tapi dia berdosa ketika melakukan larangan tersebut. Dari sisi sholatnya, dia mendapatkan pahala. Dari sisi melakukan larangannya, dia mendapatkan dosa. Ya, tentunya sholat yang demikian, ya, kualitasnya ya sangat jauh berkurang. Ya, demikian jemaah sekalian, wallahu ta'ala a'lam. Untuk yang berikutnya kita berikan kesempatan untuk para pemirsa yang ingin bertanya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan syarat sholat. Nah, ikhwat Islam wa jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk pertanyaan pertama, kita coba angkat di line telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Bapak Trisno di Jakarta, Tas. Silakan Pak Trisno. Begini, Tas, kalau kita mau sholat, ya, sudah menghadap ke kiblat, cuma kadang-kadang imam itu baca ta'awud itu disyariatkan apa boleh-boleh aja tadi ya? Baik, itu saja Pak pertanyaannya. Kita nantikan syukuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, ya, pertanyaannya, ketika seseorang akan sholat, ya, apakah disyariatkan bagi dia untuk membaca ta'awudz, yang artinya adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan-gangguan syaitan? Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sholat, ya, kita harus menyesuaikan sholat kita dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat praktek beliau. Apakah beliau pernah membaca ta'awudz untuk berlindung dari gangguan syaitan sebelum sholat beliau, sebelum takbir misalnya? Kalau kita tidak temukan penjelasan tentang itu, maka itu menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya atau bahkan sering melakukannya, tentunya ada penjelasan tentang itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sunnah beliau, dari para sahabat beliau. Jangankan ta'awud, ya, gerakan jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja dikabarkan oleh para sahabat beliau kepada kita. Kalau saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ta'awud sebelum sholatnya, tentunya para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam juga akan mengabarkannya kepada kita. Jangankan itu, diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram, diam sejenak setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, itu saja disampaikan oleh sahabat beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbir itu biasanya diam sejenak. Diam yang sebentar ini. Diam, ya, tidak ada perbuatan apapun, diam saja. Itu saja disampaikan oleh sahabat kepada kita. Apalagi kalau ada bacaan. Dan Allah alam, ya, sampai saat ini saya tidak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ta'awudz sebelum takbirnya. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala menegaskan bahwa tidak ada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum takbir beliau. Tidak ada bacaan yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum takbir beliau. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ya, beliau membuka salatnya dengan takbir saja. Allahu Akbar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, itu kan untuk kebaikan, Ustaz. Agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari gangguan-gangguan syaitan. Bukankah sebaiknya kita rutinkan, Ustaz? Maka jawabannya, kalau itu kebaikan, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mencontohkannya kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu melakukannya. Dan juga ada dorongan untuk melakukannya. Tidak ada penghalangnya juga. Ada dorongan apa? Dorongannya sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari gangguan-gangguan syaitan di dalam sholat beliau. Ini dorongannya. Tidak ada penghalang. Sama sekali tidak ada penghalang. Tidak ada yang melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan hal tersebut. tidak ada kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberatkan umatnya. Ternyata beliau tidak melakukannya. Maka ini menunjukkan bahwa yang seperti itu tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan. Kecuali jamaah sekalian rahimani warahmatullah, dalam keadaan di mana seseorang merasa ada gangguan setan, ya, merasa gangguan, ada gangguan was-was yang kuat, dan was-was itu dari setan. Maka ketika ada kebutuhan untuk itu, maka insya Allah tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung dari gangguan setan ketika ada was-was, bahkan di dalam salat. Ketika kita salat, ya, kita merasa diganggu oleh setan, was-was banget. Ketika itu kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan setan, walaupun kita di dalam salat kita. Maka begitu pula ketika kita membutuhkan hal ini sebelum salat. Sebelum sholat sudah diganggu dengan was-was oleh syaitan, maka ya, kita ketika itu sangat membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka baca ta'awudz ketika itu. Jadi jangan dijadikan sebagai rutinitas, tapi lakukan ketika kita membutuhkan, ya. Ketika kita membutuhkan, kita lakukan, itu tidak masalah. Tapi untuk dijadikan rutinitas setiap hari, maka ya, itu tidak disyariatkan. Allah Ta'ala alam. Naam, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Trisno yang berada di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Pertanyaan dari beberapa orang penanya, diantaranya Abu Salma di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sejauh mana batasan tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, dan di samping musola rumah saya terdapat kuburan yang jadi satu di tanah wakaf yang sama. Apa hukum sholat di musola tersebut Ustaz? Dan pertanyaan kedua, tadi dikatakan kita tidak boleh sholat di kandang unta karena unta diciptakan dari syaitan. Tetapi mengapa unta boleh dimakan dan air kencingnya itu tidak najis? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik. Pertanyaan yang bagus, Masya Allah ya. Tentang batasan untuk tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Kita punya kaidah yang mendasar bahwa sholat di kuburan tidak boleh. Begitu pula sholat menghadap ke kuburan tidak dibolehkan. La tusallu ilaiha. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. La tusallu alal kubur. Jangan kalian sholat di atas kuburan. Jadi sholat di atas kuburan atau di kuburan tidak boleh. Sholat menghadap ke kuburan juga tidak boleh. Ini dasar hadis kita. Lalu bagaimana batasan masjid yang kita tidak boleh sholat di dalamnya ketika ada kuburan? Sebelum ana menjawab ya masalah ini, di sana ada dua kemungkinan di dalam masjid yang ada kuburannya. Kemungkinan yang pertama, kuburannya lebih dahulu daripada masjidnya. Jadi ada kuburan kemudian dibangun masjid. Dalam keadaan seperti ini, solusinya adalah dengan membongkar masjid. Kenapa? Karena yang lebih dahulu di situ kuburannya. Kalau sebaliknya, masjid sudah ada dahulu, baru kuburan dimasukkan atau diletakkan di dalam masjid. Dan ini banyak ya. Seringkali seseorang membangun masjid, kemudian setelah itu dia berwasiat, aku ingin dikuburkan di masjid itu, sehingga kuburannya lebih dahulu ada. Afwan, masjidnya lebih dahulu ada, kemudian setelah itu baru ada kuburannya. Pada keadaan yang seperti ini, maka kuburan harus dipindahkan. Kuburan wajib untuk dipindahkan, karena tadinya masjidnya lebih dahulu. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah masjid yang bagaimana yang kita tidak boleh sholat di dalamnya. Para ulama, banyak dari mereka yang menjelaskan bahwa masjid yang tidak boleh kita sholat di dalamnya karena kuburan adalah apabila kuburan satu bangunan dengan masjid, bukan satu lokasi. Satu bangunan dengan masjid. Apabila kuburannya di luar masjid, di luar bangunan masjid, maka dibolehkan sholat di masjid tersebut. Misalnya ya, seperti yang ditanyakan tadi, kuburannya berada di samping masjid. Yang tampak dalam pertanyaan, kuburan tersebut tidak satu bangunan dengan masjid. Ya, kalau satu bangunan tidak boleh lagi ya. Tapi kalau kuburannya di luar bangunan masjid, maka tidak masalah sholat di masjid yang demikian. Begitu pula ketika kuburannya di depan, di arah depan masjid, ya, di arah kiblat. Ini depan masjid, ini ada yang menganggap depan imam itu depan masjid, ada yang menganggap belakang imam itu depan masjid ya. Pintu masuk itulah depan masjid. Yang saya maksud depan masjid adalah di depan arah imam. Ya. Di depan imam. Kalau misalnya kuburan tersebut di depan pengimaman dan tanpa tembok, maka tidak boleh. Begitu pula ketika bertembok tapi satu bangunan, ini juga tidak boleh. Tapi kalau ada temboknya dan kuburan di luar bangunan masjid, maka ini juga tidak ada masalah. Ya, ini pendapat yang ana kuatkan ya berdasarkan beberapa fatwa dari kalangan para ulama. Ya, Syekh Utsaimin punya fatwa yang maknanya seperti itu, bahwa ketika sudah ada tembok dan kuburan sudah di luar bangunan masjid, maka tidak ada masalah. Ini juga fatwanya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ini yang berkaitan dengan kuburan yang ada di dalam masjid atau di sekitar masjid. Namun jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, adanya kuburan di pinggir masjid atau di depan pengimaman ya, walaupun di luar bangunan masjid, menjadikan kita lebih baik mencari masjid lain. Untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, masjid. Di bangunan masjid tidak ada kuburan. Tapi di samping kirinya, di samping kanannya, atau di depan masjid atau di belakang masjid ada kuburan. Menurut sebagian ulama dibolehkan sholat di dalamnya, dan itu pendapat yang ana kuatkan. Tapi menurut pendapat ulama lain tidak boleh. Sekarang ada khilaf di sini, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di sini. Maka lebih baik bagi kita mencari masjid lain yang tidak demikian keadaannya. Tapi kalau misalnya kita terpaksa, kita masih boleh sholat di sana, ya. Wallahu ta'ala ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya. Pertanyaan yang kedua tadi tentang, coba diingatkan pertanyaan yang kedua. Nah, Ustaz, pertanyaan kedua tadi dikatakan kita tidak boleh sholat di kandang unta karena unta diciptakan dari syaitan. Akan tetapi mengapa unta itu boleh dimakan dan air kencingnya tidak najis? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Ya, ini pertanyaan yang bagus, ya. Kenapa unta boleh dimakan padahal diciptakan oleh Allah dari syaitan? Penjelasan tentang bahwa unta diciptakan oleh Allah dari syaitan, ya, ini berasal dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu berkaitan dengan hal gaib, ya, seperti penciptaan kita dari tanah, ya, penciptaan Adam dari tanah itu sesuatu yang gaib, ya, seperti penciptaan malaikat dari cahaya, sesuatu yang gaib. Kalau ada penjelasan dari Allah atau dari Rasulnya dengan sanad yang sahih, kita terima. Dan itulah yang terjadi pada masalah diciptakannya unta dari syaitan. Hadisnya sahih. Taib. Lalu mengapa unta boleh dimakan? Maka jawabannya, tidak ada hubungannya antara asal penciptaan dengan tahap setelah itu. Memang asal penciptaan syaitan itu, asal penciptaan unta dari syaitan. Tapi setelah itu unta sudah menjadi hewan, ya. Unta sudah menjadi hewan. Dan hewan tersebut dihalalkan oleh Islam. Sehingga ya tidak ada hubungannya antara sebab atau asal muasal penciptaannya dengan sekarang, ya. Ya seperti manusia, asal penciptaannya dari tanah. Sekarang sudah menjadi manusia, ya. Sehingga tidak ada hubungannya manusia dengan tanah lagi. Ya, tidak ada hubungannya manusia dengan tanah lagi. Seperti misalnya antara cahaya dengan malaikat, ya, antara cahaya dengan malaikat. Setelah menjadi malaikat, ya, maka sudah berubah keadaannya, sudah berubah drastis, sehingga berbeda antara hukum cahaya dengan hukum malaikat. Api dengan jin ini sudah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bentuk lain, ya, sehingga hukum api sudah berpisah dengan hukum jin. Begitu pula dengan unta dan setan, ya. Unta diciptakan dari setan. Bagaimana Allah menciptakannya? Wallahu a'lam. Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Ketika sudah menjadi unta, maka hukumnya sudah menjadi sangat berbeda. Ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, antara tanah dengan manusia sudah sangat berbeda hukumnya. Misalnya tanah, ya, tidak wajib sholat, manusia menjadi wajib sholat. Tanah bisa digunakan untuk tayamum, manusia tidak bisa digunakan untuk tayamum. Sudah berbeda ini, sudah sangat berbeda hukumnya. Hakikatnya sudah sangat berbeda, sehingga tidak bisa dikaitkan, ya, antara asal muasal penciptaan unta dengan hukum unta setelah jadi unta. Ini sudah sangat sangat berbeda sekali. Begitu pula dengan kencingnya unta, kenapa kok malah suci? Kenapa kencingnya unta suci? Ya karena syariat menghendakinya demikian. Dan syariat tidaklah mensyariatkan sesuatu atau menginginkan sesuatu kecuali ada maslahat di sana. Kecuali ada maslahat di sana. Dan sudah ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa meminum kencing unta itu tidak membahayakan manusia, ya. Saya dengar ada beberapa penelitian tentang itu. Hanya saja ya kadang-kadang karena kita tidak biasa, kita merasa hal tersebut menjijikkan. Itu karena perasaan kita saja. Wallahu ta'ala. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk beberapa orang penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bila kita sedang tugas keluar kota, keluar kantor maksudnya, dan masuk waktu sholat, namun karena sesuatu hal pakaian terkena najis, sementara itu tidak membawa pakaian ganti, apakah kita bisa melakukan sholat dengan membasuh pakaian yang terkena najis itu saja Ustaz? Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Ya, yang saya pahami ya, buat penanya menanyakan tentang pakaian yang terkena najis, kemudian tidak membawa pakaian ganti padahal sedang di luar rumah. Apakah boleh mencuci bagian yang terkena najis dari pakaian itu dan menggunakan pakaian itu untuk sholat? Jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Ya, ketika kita tahu bahwa bagian yang terkena najis itu bagian tertentu dari pakaian kita, maka cukup kita membasuh bagian yang terkena najis itu saja sampai kita melihat bahwa najisnya sudah hilang. Kalau kita sudah lihat najisnya sudah hilang, ya sudah, berarti pakaian menjadi suci kembali dan kita dibolehkan untuk menggunakan pakaian tersebut untuk sholat. Ya tidak harus kita cuci semuanya. Tidak harus kita cuci semuanya. Karena yang menjadikan dia najis bagian itu saja. Ketika bagian itu telah disucikan, telah dibersihkan, maka bagian yang lain juga ikut. Yang lain yang tadi sudah suci, berarti sekarang menjadi sudah suci semuanya. Ya demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terus menjaga kita dalam agama yang sahih, terus menjaga kita dalam akidah yang sahihah, terus menjaga kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya mengumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.